Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Terkhusus kita masih diberikan taufik bisa beramal soleh untuk dalam rangka mengharapkan keselamatan, keselamatan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Karena segala bentuk ketaatan itu sesungguhnya akan banyak mendatangkan kebaikan, kebaikan di dunia wal akhir. Terlebih, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi yang ada pada tubuh manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah. Yakni kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari di saat dia bertemu melihat matahari terbit, maka pada hari itu juga sendi-sendi tadi ya ada kewajiban untuk bersedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di antara bentuk sedekah adalah wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik adalah sebagai bentuk sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila shalat shadaqah. Segala bentuk langkah kaki yang diarahkan menuju masjid untuk dalam rangka salat itu adalah shadaqah. Wa tumitul adan li tariq shadaqah. Termasuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan yang bisa mengganggu orang lain, mengganggu saudara kita. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan adalah bernilai sedekah. Ini hadis Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Maka semoga Allah Ta'ala golongkan kita termasuk orang yang bisa ikhlas dalam segala ucapan dan perbuatan, karena inilah yang akan memberikan manfaat, yang akan mendatangkan keselamatan. Amal yang ikhlas sekecil apapun. Baik. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas tentang wasail al-mufidah lil hayati sa'idah. Beberapa sarana yang bisa atau jalan-jalan yang berfaedah untuk bisa menggapai kehidupan yang selamat atau kehidupan yang bahagia. Di mana mu'allif telah menyebutkan prinsip yang pertama, asbab yang paling besar adalah, kata beliau, al-iman wal-amalus soleh. Di antara asbab terbesarnya adalah beriman dan beramal soleh. Beriman dengan iman yang benar. Beramal soleh, amal yang ikhlas di atas ilmu. Maka seorang mukmin, kata mu'alif, kelanjutan pembahasan kemarin, fal mukmin idza ubtuliya bimaradin aw faqrin aw nahwi minal aghrad allati kulli ahadin aradahu laha fa innahu bi imanihi wa bima indahu minal qana'ah war ridha bima qasamallahu lah tajidhu qarirul 'ain. Kata mu'alif, maka orang mukmin, orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan dan amal soleh, apabila diuji dengan sakit atau kefakiran, atau jenis-jenis ujian yang dia dapatkan dari ujian-ujian yang ada, fa innahu bi imanih, maka perhatikan kata mu'alif, dengan sebab keimanannya, dengan sebab amal soleh yang dimiliki olehnya, seperti qona'ah, sikap nerimo, menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah padanya. Waridha bima qassamallahu lah. Dia seorang mukmin yang memiliki amal soleh, yaitu jiwanya selalu ridha atas pembagian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana orang mukmin tersebut? Tajiduhu qarirul ain. Kamu akan dapatkan selalu menyenangkan hati kalau dilihat. Ya. Orangnya tenang, orangnya bahagia. Dia tidak ditimpa dengan berbagai macam kegundahan. Kalaupun kegundahan tidak menyebabkan dia itu menjadi orang yang tidak ridho, tidak qona'ah dengan apa yang ada padanya. Dan kata mu'alif, orang mukmin tadi la yatatallab di qalbihi amran lam yaqdir alaih. Dia tidak akan mencari-cari sesuatu yang memang tidak ditakdirkan kepadanya. Kalau memang bagian jatah rezekinya segitu, dia ya syukuri, dia pandang itulah rezeki yang sampai kepadanya. Tidak memandang ilaman huwa yang duru ilaman huwa dunah, dia selalu memandang orang yang di bawahnya. Kalau dia dapat uang sebulan hasil usahanya misalkan 500 ribu, dia bersyukur, alhamdulillah, bersyukur, ridho, menerima, ya, dan selalu membandingkan orang yang di bawahnya. Coba itu, teman saya sebulan siang bisa jadi malam, malam jadi siang, ya, banting apa? Banting tulang, tulang banting. Tulang uras keringat, hasilnya ya segitu-gitu juga. Maka tidak nampak orang yang tambah bahagia wajahnya, malah tambah murem. Ya, tapi alhamdulillah saya walaupun hasilnya seperti ini, alhamdulillah masih lebih baik daripada si fulan. Wala yandur ila man huwa faqah. Orang mukmin tadi dengan sebab iman dan amal solehnya, dia akan memandang orang di bawahnya dan tidak memandang orang yang di atasnya. Ya. Kenapa? Kalau dia memandang orang di bawahnya, tidak memandang orang yang lebih di atasnya, rubbama zadat bahjatuhu wa sururahu wa rahatuhu. Maka akan bertambah kebahagiaannya. Maka wajahnya akan semakin nampak keceriaannya dan hatinya akan semakin mendapatkan ketenangannya. Alama huwa mutahassilun ala jami'il matalib dunyawiyah. Dia bersyukur menerima dengan seluruh yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunyawiyah. Idza lam yu'til qona'ah. Maka kalau orang itu tidak diberi sikap qona'ah, tidak akan mendapatkan ketenangan tadi, kebahagiaan tadi. Maka disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Unduru man huwa dunakum wala tanduru ila man huwa faqakum. kamu hendaklah memandang, melihat, membandingkan orang yang di bawah kalian. Jangan memandang, melihat orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallah alaikum. Sikap yang seperti itu, kata beliau, akan lebih menjaga dari meremehkan nikmat yang sudah ada pada kalian. Itulah orang mukmin. Dia selalu ridha. Dia selalu berusaha menerima apa yang dia dapatkan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Tidak muncul sikap tamak, rakus, namun dia qanaah, menerima dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenikmatan dunia. Kata mu'alif, kama tajidu hadzal ladzi laisa indahu amalun. Coba kamu dapatkan orang-orang yang tidak punya di sisinya ilmu, tidak punya amal soleh. Idza ubtuliya bi syai'in min al-faqri, kalau kamu lihat orang itu diuji dengan kefakiran. Au faqti ba'dal matalib dunyawiyah, atau dia tidak dapatkan apa yang dicari dari urusan dunianya. Coba orang tidak punya iman, ketika dia tidak dapatkan apa yang dicari, tajidhu fi ghayati ta'asah wassaqa, kamu dapatkan orang tersebut dalam kondisi sangat susah dan sangat sengsara. Seolah-olah kesengsaraan itu benar-benar terbesar karena tidak dapat dunianya. Sampai kadang sebagian malah bunuh diri ya. Gagal usaha, akhirnya jalan keluarnya apa? Gantung diri saatnya. Gantung diri. Nah, ini kadang imannya seorang mukmin tidak seperti itu. Orang mukmin dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, Maha Bijaksana, telah menentukan segala kebijaksananya sesuai dengan hikmahnya. Dan inilah buah dari iman kepada takdir. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan, wa min samaratil iman, di antara buah iman, bil qada wal qadar, adalah tumakninatul qalb. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, buah iman kepada takdir itu akan memunculkan tumakninah, ketenangan hati. Wa irtiyahuhu, dan hati itu, jiwa itu bisa beristirahat dengannya. Wa adamul qalaq, tidak goncang jiwanya. Di hadihil hayat, di saat mendapatkan berbagai macam ujian. Kenapa? Dia yakin dengan sabda Nabi, dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tenang bahwa semua takdir-takdir yang menimpanya itu adalah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, di antara buah daripada keimanan dan amal soleh, dan ini merupakan sebagai sebab munculnya ketenangan, kedamaian di dalam hati seorang muslim. Kalaupun dia seandainya tidak mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan dari urusan duniawiyah, maka ketahuilah bahwa orang lain yang di bawah kita atau kondisinya di bawah kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin lebih besar apa yang mereka rasakan dari kesusahan. Sehingga hati akan menjadi tenang. Hati menjadi damai. Dan inilah faedah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, asbab yang kedua. Di antara sebab yang kedua, wa minal asbabillati tuzilul ham wal gham wal qalaq, al ihsanu ilal khalqi. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegundahan, kegoncangan jiwa, ya, adalah al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada makhluk. Bil qaul wal fi'al. Dengan ucapan dan perbuatan. Wa anwa'il ma'ruf, dan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Ini asbab orang jadi hidupnya tenang, hatinya tenang, jiwanya tentram, ya. Tidak muncul kegundahan dan kegelisahan, bahkan kegoncangan jiwa. Manakala dia selalu berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik bisa dengan ucapan, dengan ilmunya, dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika dia melihat kemungkaran, hatinya itu teratabat. Teratabat itu apa ya? Deg-degan, Ustaz, ya. Deg-degan. Saya harus berusaha menasehati ini. Nah, gimana ya caranya ya? Karena ini menasehati sesuatu yang orang lain lagi asik-asik melakukan. Kan perkara yang mungkar biasanya asik dilakukan. Iya, Ustaz, ya. Mencegah sesuatu yang dirasakan asik orang lain. Anak kita saja, anak kita loh ya. Kalau lagi asik-asiknya main sesuatu yang dianggap mengenakan, begitu ditegur, biasanya langsung apa? Nangis ya. Nangis biasanya. Nangis. Tapi coba gimana supaya anak kita tidak nangis, dia tahu permasalahannya itu permainan yang membahayakan. Itu kan butuh upaya pendekatan. Upaya menjelaskan dengan bahasa anak-anak, kan gitu. Namanya anak-anak ya, bahasanya anak. Sekarang kalau kita hadapi kemungkaran yang dilakukan orang besar, orang tua, atau masyarakat, ini juga butuh usaha untuk kita berbuat baik sebagai rasa cinta terhadap sesama manusia. Ya. Sehingga ketika dia mampu menyampaikan, aduh afan ya, ini kok kayaknya kurang pas. Ini kayaknya kurang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih bagus yang ini. Kalau sudah menyampaikan, hatinya apa? Alhamdulillah, sudah rasanya plong. Yang penting kan saya sudah berusaha menyampaikan, wong ini nanti jatuh sesuatu yang besar dari musibah-musibah, saya sudah berusaha, kan selamat. Ya. Yang keliru kan yang tidak menegur. Betul? Yang tidak mau mengingat. Maka amar ma'ruf, nahi mungkar, itu merupakan salah satu hal yang bisa mendatangkan keselamatan, kedamaian hati. Atau dengan perbuatan, ya. Perbuatan menolong, membantu, ya. Apalagi orang yang punya harta, dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sodakohnya, membantu saudaranya, sehingga manakala dia bisa beramal kebaikan kepada sesama seperti ini, hatinya akan tenang, hatinya akan selalu tentram. Kenapa? Dia mampu beramal soleh. Wa anwa'il ma'ruf, dan macam-macam kebaikan yang lain. Kulluha khairun wa ihsan. Wa bi ayat wa fiha yadfa'ullah 'anil bir wal fajir. Al-humum wal ghumum bi hasbiha. Dan segala bentuk kebaikan yang banyak itu. Semua yang kebaikan itu bisa menjadikan sebab Allah Ta'ala menolak. Ya. Dari kebaikan tadi terhadap al-humum wal-humum, kegundahan, kegelisahan jiwa. Ya. Walakin al-mu'min minha akmal al-haub wal-nasib. Tapi orang mukmin lebih banyak, lebih besar bagiannya. Ketika dia beramal soleh, dia semakin banyak mendapatkan ketenangan. Ya. Yang ini yatamayyaz bi anna ihsanahu sadirun an ikhlas. Sebab orang mukmin kalau berbuat baik berdasarkan sumber yang ikhlas, niat yang tulus. Beda dengan orang kafir ya. Atau orang yang riya. Kadang berbuat baik tapi ada maksud tertentu dari dunyawiyah. Sehingga kalaupun dia berbuat baik malah jadi tidak tenang ya. Iya, gelisah ya. Saya maksudnya berbuat seperti itu kan seperti ini, kok malah seperti itu, coba alasannya. Kamu enggak tahu ya, saya sudah nolong kok, masa enggak balas sama saya? Ini karena apa? Karena tidak ikhlas. Orang kalau ikhlas, Masya Allah, tenang. Berbuat sekecil apapun, merasa tenang. Apalagi amalan yang besar. Orang mau mencela atau memujinya, barakallahu fikum. Kalau dia ikhlas, dia berusaha istiqomah di atasnya. Kalau orang memuji, ya, saya hanya mencari pujian Allah. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa. Saya tidak meminta upah dari kalian. Yang saya harapkan adalah ajar minallah, selesai. Perkara dia mau menilai baik atau menilai tidak baik, yang penting kita sudah berusaha berbuat sebaik mungkin di atas ilmu dan ikhlas. Kan jadi tenang. Jiwa jadi damai kalau ikhlas. Nah, kalau ikhlas tadi, akan dia dapatkan kebaikannya lebih besar. Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang mukmin yang mereka itu selalu berusaha berbuat kebaikan. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan. Fi kathirin min najwahum, dalam pembicaraan yang dilakukan oleh banyak dari manusia. Illa man amara bi shadaqah, kecuali pembicaraan yang terkandung di dalamnya perintah untuk bersedekah. Au ma'ruf, atau perintah berbuat kebaikan. Au islahin bainan nas, atau melakukan islah, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Mendamaikan dua kubu yang saling berselisih. Ya, itu amalan mulia. Karena syaitan ingin memecah belah kaum muslimin, ya. Ketika kita bisa melakukan sebuah upaya agar orang tersebut bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah, agar mereka bersatu padu beribadah kepada Allah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebuah amalan yang sangat baik. Tapi kata Allah, wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardhatillah. Siapa yang melakukan hal itu dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau dia ingin mendapatkan ridho Allah saja, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Dia akan mendapatkan baik pahala yang besar. An-Nisa 114. Ya. Maka dalam ayat ini kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, akhbaru ta'ala anna hadhihi al-umura kulluha khairun mimman sadarat minhu. Maka kebaikan-kebaikan ini semuanya itu kebaikan. Tapi barakallahu fikum, kalau muncul dari niat yang baik, ikhlas. Sedekah kalau diniatkan ikhlas jadi kebaikan. Gitu. Atau memberi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, kalau diniatkan ikhlas jadi kebaikan, menenangkan hati. Demikian pula bisa menyatukan islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, ya, suami istri bertengkar, ya, lalu ada sang istri datang ke rumah kita curhat. Curhat apa sekarang? Curhat, ya? Iya, sekarang curhat. Menyampaikan kegundahan, kegelisahan yang menimpa keluarganya. Besoknya datang suaminya curhat sama kita juga. lalu kita upayakan bagaimana agar dua kubu yang bersatu ini bersatu. Berseteru saat ya. Berseteru saat. Oh, berseteru sih. Berseteru kok lupa ya. Akhirnya kalau kita ikhlas insyaallah akan jadi pahala yang besar. Wattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah di antara kalian. Ya, orang yang berbuat kezaliman stop, jangan berbuat zalim. Orang yang terzalimi kita tolong untuk terhindar dari kezaliman saudara. Ini adalah perkara yang menenangkan jiwa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arihna min dil khulaisah." Beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Tolong istirahatkan saya dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di Dzul Khulaisah." Di sana terdengar berita orang masih melakukan apa? Kesyirikan. Rasulullah tidak tenang. Ketika mendengar berita masih ada orang berbuat syirik. Kalau kita mendengar ada di kampung ini perbuatan syirik begini-begini, gimana kita santai atau tidak bisa tidur? Harusnya gelisah saat kita ya. Apa ada yang urus sikis itu ya? Jangan seperti itu. Kita harus berusaha bagaimana al-ma'ruf sampai kepada umat manusia. Nah, ketika kita sudah tahu dan kita tidak peduli dengan apa yang kita tahu ketika melihat orang lain melakukan kemungkaran tadi, hakikatnya hati kita itu gelisah, tidak tenang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita masih santai-santai saja, tenang-tenang saja, hakikatnya itu bukan ketenangan. Itu merupakan perkara yang akan membawa kegelisahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang apa yang menimpa manusia dari musibah-musibah. Wa ma asobaka min musibah fami nafsik. Musibah-musibah itu menimpa akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Maka dengan seorang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan dia akan terhindar dari perkara yang namanya kegundahan, kegelisahan, dan sekian banyak hal-hal yang tidak mendatangkan ketenangan dan keselamatan. Itulah dua poin yang disebutkan oleh beliau. Selanjutnya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga kata mu'allif, wa min asbabi daf'il qalaq annasyi an tawtiril a'sabi wa istighalil qalbi ba'da tahqiqat al istighalu bi 'amalin min al a'mal aw ilmin min al ulumin. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegoncangan jiwa, kegelisahan hati adalah dengan menyibukkan diri dengan amal soleh atau menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu, bisa melupakan hati dari disibukkan dari perkara yang menyusahkan hati. Ya, alladzi aqlaqahu, yang membuat hati jadi gundah gelisah. Waruba manasya bisa babidzalikal asbab, bahkan kata mu'allif kadang bisa jadi lupa dengan sebab amal soleh, amal soleh. Kadang menjadi lupa dari sebab-sebab jadikan gundah, gelisah. Ya, dia gembira bisa beramal soleh. Wasyadat nasyatuhu, bahkan semakin bersemangat. Wahada sabab ayran bainal mu'min wa khairihi. Walakinal mu'min yaltas bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtasab wa ikhtisabihi bi istighal. Hal ini akan perkara yang bisa dilakukan. Ya, sebab ini merupakan sebab yang terjadi pada diri orang mukmin atau selainnya. Tetapi orang mukmin berbeda dengan sebab keimanannya dan keikhlasannya, dan dia mengharapkan pahalanya di saat dia melakukan sebuah kesibukan. Ya, itu dapat kebaikan. Kadang kalau orang sudah asik terhadap suatu perkara, sakitnya jadi lupa ya. Orang demam sepak bola, lagi sakit gigi, ketika lagi sakit luar biasa, begitu jam 2 bangun, nonton Juventus lawan AC Milan misalnya. Tahu di kaos itu banyak orang lo naik motor itu disini Juventus, AC Milan gitu. Di kaos-kaos itu. Masya Allah, jam 2 bangun lagi sakit luar biasa, bisa apa? Sembuh. Sebenarnya sih masih sakit, cuman sakitnya itu jadi tidak terasa. Sedang asik nonton sepak bola. Kan gitu. Ini orang yang asik dengan sesuatu. Tapi orang mukmin, Masya Allah, kadang sholat yang dia lakukan itu menjadikan lupa rasa sakit yang dia rasakan. Ya. Sehingga orang sedang sholat kadang saking asiknya. Ada kisah yang dipisahkan, wallahu a'lam kesahihannya, bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib terkena panah ya. Ternyata atau ada seorang salaf yang ketika minta dipotong kakinya itu atau tangannya supaya diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu mendengar ayat Al-Qur'an sampai ayat tertentu, ternyata dipotong kakinya dan tidak merasakan sesuatu yang dia rasakan dari rasa sakit ya. Asyik menjalankan ketaatan ya, menjadikan lupa sesuatu yang menyusahkan ya. Jadi kalau sudah susah jangan dieling-eling terus susah. Kita isi kegiatan dengan ketaatan. Kita isi walaupun dalam kondisi sangat sulit dan sangat berat, kita berusaha menjaga ketaatan-ketaatan sehingga nanti yang tadi dirasakan berat akan menjadi terlupakan. Insya Allah. Itulah poin yang ketiga. Yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.